طيب عند من؟ عند أبا يوسف. سنة جمعة سنة بربقي أبا maksudnya berpagi-pagi jam 11 berapa ya kurang lebih lah, karena tidak ada penetapan dari Rasulullah SAW, cuma beliau memberikan tempo-tempo, tahapan-tahapan. Hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Wah, belum lihat. Di apal. Baik. Yang dapat unta dari kelompok mana dia? Yang datang di tahap keberapa? Hah? Tahap pertama. Yang dapat unta. Kemudian yang kedua, sapi. Tiga, kambing. Empat ayam, lima telur. Enam, tidak dapat apa-apa, barakallahu fiik. Rata-rata orang yang ditelur, baik. Untuk mendapatkan yang memang. Padahal, sesegera mungkin kita datang ke Jumatan, barakallahu fiik, lebih awal lebih bagus. Murajaah Quran atau baca Quran, masyaallah. Baik, biasakan ini barakallahu fiik. Datang lebih awal. Baik, untuk murajaah, untuk membaca Quran. Antum dapatkan masyaallah. Baik, tumakninah. Baik. Ada kebahagiaan tersendiri ketika antum datang lebih awal dan membaca Al-Quran dengan tumaina sambil menunggu datangnya imam dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang lebih awal. Kalau memang tidak ada kesibukan-kesibukan, barakallahu fikum. Adapun seandainya ada kesibukan, kalau memang bisa tetap lebih awal datang, ada wal afdal. Apalagi yang tidak ada kesibukannya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Nah, apa cak? Mandi. Mandi sebelum datang ke Jumatan. Barakallahu fiikum. Hukum mandi? Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Ghusl Jumat wajibun ala kulli muhtalimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang ketiga, Ja'far apa? At-tatayyub at-tanadhuf. Apa artinya tatayyub at-tanadhuf? Bersih-bersih maksudnya. Baik, motong kuku, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari perkara yang perlu dipotong, dibersihkan. Baik, kemudian yang keempat, ya Abu Umar, fadhol. Ahsanat thiyab, pakaian yang paling bagusnya, paling yang putih. Ilbasu min thiyabikumul bidh, hendaknya kalian memakai dari pakaian kalian yang putih, barakallahu fikum. Innahu min khairi thiyabikum. Baik, barakallahu fikum. Putih. Hendaknya yang bersih, yang bagus. Tidak mesti baru kalau memang tidak ada yang baru. Kemudian yang kelima. Nah, Ebo Abu Usman, ya. Abu Usman. Saya hendak Abu Usman. Nah. Apa? Menghususkan pakaian khusus. Tadi sesudah itu, baik, memakai pakaian yang bagus, baik, pakaian yang baik, pakaian yang bersih, pakaian yang putih. Baik. Pakaian khusus barakallahu fikum artinya selain dari pakaian yang dipakai untuk bekerja. Baik, barakallahu fikum. Atau kegiatan-kegiatan duniawiyah. Baik, sunnah berikutnya apa? Siapa? Sunnah berikutnya. Ah, memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lagi? Akhiru minas salati alaiya yawmal jum'ah, kata Rasulullah. Hendaknya kalian memperbanyak salawat atas kuli hari Jumat. Lagi. Iya. Salat subuh Jumat itu disunahkan membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dengan Al-Insan. Barakallahu fikum. Terus apa lagi? Musyarakah. Siapa? Haram. Membaca surah Al-Kahfi Asyanta, membaca surah Al-Akas, Al-Kahfi, dan surah-surah yang lain. Jadi lebih awal datang ke masjid, lebih banyak yang bisa dibaca. Boleh jadi antum bisa membaca 4 juz. Barakallahu fikum. 4 juz sampai 5 juz. Baik, antum barakallahu fikum datang lebih awal, bisa lebih banyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kalau mungkin di rumah membaca Al-Quran, mungkin banyak kesibukan-kesibukan. Baik, anak-anak lagi kesana kemari, kemudian yang lainnya, pokoknya ada saja perkara yang menyibukkan kita. Tapi kalau kita sudah datang ke masjid, tidak ada kegiatan lain kecuali fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahsantum, jazakumullah khair. Baik, murajaah barakallahu fikum setiap kita belajar. Karena ini tidak ada ujiannya, masya Allah, untuk disodori pertanyaan barakallahu fikum kemudian dijawab lah. Cukup setiap kita masuk ada pertanyaan-pertanyaan sebagai murajaah, mengingat kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Al-Babul Hadi Ashar fi Salatil Khauf, tentang salat khauf. وفيه مسائل هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر وفيه مسائل طيب صلاة الخوف صلاة yang dilakukan karena ketakutan atau rasa takut takut akan musuh وفيه مسائل di dalam bab ini ada beberapa masalah. Hada huwa al-udhru al-thalith, ini adalah udhur yang ketiga. Min al-a'dhar allati takhtalifu biha as-salatu fi hay'atiha. Dari udhur-udhur yang dengannya salat dilakukan tidak seperti biasanya. Barakallahu fikum. Baik. Aw adadiha atau jumlah bilangannya. Baik. Wa qad taqaddama al-kalamu ala udhri al-maradi was-safar. Udhur yang telah kita lewati pembahasannya adalah udhur sakit. Barakallahu fikum, sehingga kita boleh apa menjamak salat. Paham? Udzur safar sehingga kalau boleh kita mengkasar salat. Dan yang ketiga ini adalah salatul khauf karena takut, sehingga bentuk salat pun berbeda, bahkan jumlah bilangannya berbeda. Al-mas'alatul ula, masalah yang kedua, yang masalah pertama, hukmuha wa dalilu masyru'iyyatiha wa syurutuha. Baik, masalah yang pertama, hukum salat khauf, dalil tentang disyariatkannya salat khauf dan syarat-syaratnya. Pertama, hukmuha. Salatul khauf tusyra'u fi kulli qitalin mubah. Salat khauf disyariatkan di setiap peperangan yang mubah. Qital kuffar wal bughah wal muharibin, seperti memerangi orang-orang kafir, memerangi para pemberontak. Para pemberontak bughah, pemberontak yang mau mengacaukan negara. Para teroris yang senantiasa melakukan teror di dalam negeri kaum muslimin. Dibangun teror ini di atas pengkafiran terhadap pemimpin kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin. Baik. maka pemerintah serta masyarakat boleh memerangi bugah ini, para pemberontak ini, wal muharibin, dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin, liqaulihi ta'ala in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Baik. Laisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Tidak mengapa bagi kalian untuk barakallahu fikum mengqasar salat kalian jika sekiranya kalian khawatir, takut kalian diserang oleh orang-orang kafir. Wa qis 'alaihi al-baqi, dan silakan kalian mengukur taib atasnya selainnya. Taib mimman yajuzu qitaluhu, dari orang-orang yang boleh diperangi. Intinya taib barakallahu fikum, karena peperangan kebanyakannya rasa takut itu muncul, khawatir. Fatushra'u indal khawfi min hujumil adu, maka disyariatkan melakukan salat khauf ketika ada kekhawatiran serangan dari musuh. Hujum itu serangan. Serangan musuh. Awil harb min aduin in kana al harbu mubaha, atau dalam posisi lari. Lari dari musuh, kalau memang lari dari musuh itu adalah perkara yang mubah. Dalam artian kondisinya memang tidak seimbang. Barakallahu fikum. Ketika seimbang maka tidak boleh lari. Jadi satu banding dua. Jadi kalau satu banding 10, 20, bahkan 70, barakallahu fikum. Jadi seperti perang yang terjadi di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, antara kaum muslimin dan orang-orang Persia, perbandingan yang luar biasa jauhnya. Tapi perang Qadisiyah, tapi perang yang luar biasa dahsyatnya. Tapi pasukan kufar ratusan ribu barakallahu fikum, sementara tapi pasukan kaum muslimin cuma puluhan ribu. Tapi perbandingan yang sangat jauh. Tapi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tapi berperang dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Persia waktu itu ya penuh dengan persenjataan lengkap luar biasa. Baik. Disertai dengan pasukan gajahnya yang masya Allah. Baik. Pasukan gajah dan taktik perang yang jitu. Baik. Perbandingan yang sangat jauh. Kaum muslimin tidak mundur sedikit pun dan tidak terkalahkan, barakallahu fikum. Berimbang barakallahu fikum, perperangan berimbang padahal jumlah sangat jauh berbeda. Baik. Berimbang sampai pada hari keempat memang sedikit keteter kaum muslimin karena pasukan bergajah ini luar biasa, sangat jitu dalam mengobrak-abrik pasukan kaum muslimin, sehingga pasukan kaum muslimin mencari cara bagaimana jalannya agar supaya gajah-gajah ini bisa ditaklukkan. Barakallahu fikum. Akhirnya kaum muslimin di hari keempatnya, karena perang berimbang terus, belum ada yang kelihatan kendor, masing-masing tetap dengan semangatnya. Sampai pada hari keempatnya kaum muslimin memakaikan, barakallahu fikum, memakaikan unta-unta mereka dengan pakaian-pakaian yang bisa menakut-nakuti gajah-gajah ini, barakallahu fikum. Sehingga begitu berhadapan antara gajah dengan pasukan kaum muslimin, gajahnya justru berbalik arah karena ketakutan. Ya, namanya hewan, barakallahu fikum. Mungkin dengan warna-warna tertentu, barakallahu fikum, gajah akan lari. Tabarakallahu fikum. Sehingga biidznillah wa biqudratillah tabarak wa taala wa nasr min Allah Subhanahu wa taala, pasukan Persia pada saat itu kalah total. Baik. Memang inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, hendaknya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebenarnya bukan cuma dalam kondisi peperangan. Kondisi kita dalam mendidik anak-anak juga, barakallahu fikum, ini pekerjaan para mudarrisin semestinya, atau para pengelola madrasah, pondok pesantren, hendaknya menjauhi dosa. Karena biasanya muncullah masalah karena adanya pelanggaran. Barakallahu fikum. Bukan cuma di peperangan saja. Bukan cuma di peperangan saja. Pasukan perang ada yang melanggar, kemudian terjadi kekalahan untuk seluruh pasukan. Tapi di semua lahan, barakallahu fikum. Lahan-lahan kebaikan yang di sana banyak orang yang terjun di dalamnya. Maka semuanya hendaknya takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang diusahakan itu menjadi betul-betul keberhasilan yang nyata bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Kita kembali ke pelajaran kita, barakallahu fikum. Awil harb min aduin in kana al-harbu mubahan. Atau lari meninggalkan musuh kalau memang lari mundur ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Seperti perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang di barakallahu fikum di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan Romawi pada saat itu. Rasulullah SAW masih hidup. Perang Mu'tah. 3 panglima gugur mati syahid. Yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau si fulan meninggal dunia maka yang mengambil bendera si fulan. Kalau si fulan meninggal dunia maka si fulan. Cuma 3 disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisinya memang sangat-sangat tidak berimbang. Tapi Rasulullah, tapi para sahabat juga tidak bisa habis. Barakallahu fikum. Tidak bisa habis dengan jumlah yang sedikit. Menunjukkan tentang betapa kokohnya, barakallahu fikum, betapa tegarnya, betapa hebatnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam pertempuran. Sampai ketika tidak ada yang bisa mengambil bendera, maka Khalid bin Walid dia mengambilnya. Sambil mengatakan, man ya'khudhu hadhihi ar-rayah. Siapa gerangan yang mau mengambil bendera ini? Silakan. Ternyata tidak ada yang mengambil. Sementara kalau dibiarkan, kacau. Tidak ada pemimpin kaum muslimin, tidak ada panglima perang. Akhirnya, Khalid Walid mengambil inisiatif untuk tetap memegangnya dan mengomando pasukan pada saat itu. Sekian banyak pedang yang patah di tangannya Khalid bin Walid dalam peperangan itu, barakallahu fikum. Dan memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk tetap bertahan, maka Khalid bin Walid merubah strategi. Yang kanan di sebelah kiri kan, di kiri sebelah kanan kan, yang di belakang di kedepankan, di belakang yang di belakang di kedepankan. Sehingga orang-orang Romawi pada saat itu merasa, bukan kemarin ini. Barakallahu fikum. Pada saat itulah Khalid bin Walid mengajak mundur pasukan. Barakallahu fikum. Karena sangat-sangat tidak berimbang pada saat itu. Dan tetap dianggap menang, barakallahu fikum. Karena seandainya hitung-hitungan, maka sudah habis. Barakallahu fikum. Sudah habis para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau hitungan jumlah pasukan sangat sedikit. Pada saat itulah Khalid bin Walid dijuluki oleh Rasulullah SAW Sayfun min suyufillah. Sayfun min suyufillah. Kita kembali, barakallahu fikum. Sebenarnya paling enak bercerita atau berkisah tentang peperangan, barakallahu fikum. Kalau kita baca barakallahu fikum sejarah perjalanan para sahabat dalam menaklukkan negeri-negeri, luar biasa. Sampai tengah-tengah malam baca. Asyik. Mungkin lebih asyik daripada orang baca komik. Barakallahu fikum. Karena kita membacanya dalam kondisi apa? Keimanan yang senantiasa bertambah. Sementara orang baca komik senantiasa bertambah kelalaiannya. Koping ho. Ya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Penggemar komik luar biasa. Dan buku tebal ini tidak ada gambar-gambarnya sama sekali, cerita buku asik juga orang. Taib. Maka barakallahu fikum, antum baca sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semakin tambah semangat barakallahu, semakin banyak pelajaran yang bisa diambil dan dipetik dari perjalanan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Taib barakallahu fikum. Kita kembali barakallahu fikum. Baik. Wa yadkhulu fil adwi kullu aduin adamiyan aw sab'an. Maka termasuk dianggap musuh, pokoknya musuh, apakah dia manusia atau binatang. Baik. Binatang buas menyerang mungkin barakallahu fikum. Mimma yakhafu al-insanu ala nafsihi minhu. Yang orang-orang terkadang takut dari binatang-binatang. Kaffail alladhi yuridu ahlahu aw malahu. Wal gharim adh-dhalim wa ghair dhalika. Kaffail, orang yang menyerang, alladhi yuridu ahlahu aw malahu. Para perampok yang menginginkan untuk membunuh dia atau mengambil paksa hartanya. Abil gharim, atau ya pemilik harta yang kita ngutang kepadanya, kemudian dia berlaku zalim. Baik. Dia bakal memukul. Ya mungkin kita mau bayar tapi tidak ada uang. Barakallahu fikum. Pemilik uang, barakallahu fikum, yang kita ngutang kepadanya. Baik. Kita pengen bayar tapi tidak ada uang. Akhirnya dia memaksa dengan cara memukul, dengan cara menyiksa. Barakallahu fikum. Yang kedua, dalil masyru'iyyatiha, dalil dengan dalil disyariatkannya salatul khauf. Wa dalil ala masyru'iyyatiha al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil disyariatkannya salat khauf, Al-Qur'an dan sunnah serta ijma'. Amal kitab wa qauluhu ta'ala, adapun yang dari Al-Qur'an, maka firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqimta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wa liya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wa ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wa liya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza kunta fihim fa aqimta lahum as-salata. Kalau engkau berada di tengah-tengah mereka dan engkau menegakkan salat, mengimani mereka, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Maka hendaknya ada satu kelompok, dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok ta'ifatun minhum ma'ak, salat bersama dengan kau. Wa liya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka tetap membawa senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum. Kalau mereka sudah sujud, mereka ke belakang dan yang di belakang ke depan. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Yang belum salat, salat bersama dengan. Ini rakaat pertama, kelompok pertama bersolat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyempurnakan masing-masing. Kemudian di rakaat kedua, taib, kelompok yang kedua yang maju ke depan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada beberapa cara barakallahu fikum kaifiyah melakukan salat khauf barakallahu sesuai dengan keadaannya. Ini dibahas nanti di kitab yang lebih rinci barakallahu fikum. Faliyakun yuraikum ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Waliyahudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaknya tetap mereka berhati-hati dan tetap waspada dengan senjatanya. Baik, senjata barakallahu fikum adalah kekuatan. Baik, tidak boleh pisah, tidak boleh lalai orang dari senjata. Baik, senantiasa dipelempang, senantiasa siap untuk dimanfaatkan. Wa sallallahu Rasulullah SAW wa ajma'a ashabatu ala fi'liha. Dan ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para sahabat tentang bolehnya disyariatkannya salatul khauf. Syurutuha, syaratnya. Wa tusyra'u salatul khauf bi syartain, disyariatkannya salat khauf dengan dua syarat. Asyartul awal, syarat pertama, yakuna al'adu mimman yahillu qitaluhu ka qitalil kuffar. Musuh termasuk orang-orang yang halal untuk diperangi, seperti diperanginya orang kafir. Wal bughah, termasuk para pemberontak. Wal muharibin, dan orang-orang yang barakallahu fikum memerangi kaum muslimin, walaupun dari kalangan kaum muslimin, para perampok, perompak barakallahu fikum, begal barakallahu fikum. Terkadang mereka di saat-saat tertentu memiliki kekuatan sehingga menakut-nakuti masyarakat. Baik, masyarakat dibegali, diambil barang-barangnya, dibawa pergi barakallahu fikum, diculik orang-orangnya. Wallahul musta'an. Yang ketiga, syurutuhu, apa? Asyarat al-awwal ayyakuna al-adu mimman yahillu qitaluhu ka qital kufar wal bughal muharibina kama sabaq. Wa syarat tsani, syarat yang kedua, ayyukhafa hujumuhu ala al-muslimina hal as-salah. Khawatir jangan sampai mereka menyerang kaum muslimin pada saat kondisi salat. Baik. Mereka barakallahu fikum, musuh-musuh ini barakallahu fikum, tahu kalau orang-orang muslim ini salat. Salat butuh kekhusyuan, butuh fokus. Barakallahu fikum. Oleh karena itu sebagian salat, sebagian menjaga. Barakallahu fikum. Supaya itu musuh tidak semena-mena. Baik. Al-masalah tsaniyah, kayfiyatu salatil khauf, tata cara salat khauf. Jaat salatul khauf ala iddati sifat. Ada tata cara salat khauf dalam berbagai macam bentuk kayfiyah, wa minha sifatul waridah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sifat yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Sal bin Abi Hasma al-Ansari radhiyallahu anhu, wa hiya ashbahu bis sifatil madhkurati fil Qur'an al-Karim, yang paling mirip dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an yang dibacakan tadi, surah An-Nisa. Barakallahu fikum. Wa biha ihtiyatun lis-salah. Ihtiyatun lis-salah wa ihtiyatun lil-harb. Ihtiyat, kehati-hatian dalam pelaksanaan salat dan kehati-hatian dalam menghadapi musuh. Wa biha nikayatun bil-adu. Ini ada sesuatu yang hilang mungkin atau apa? Atau enggak? Wa fiha ihtiyatun lis-salah wa ihtiyatun lil-harb wa fiha nikayatun bil-adu. Ada yang hilang? Atau yang ini semuanya? Semuanya begini. Baik. Kayak enggak nyambung, barakallahu fikum. Ihtiyatul salat. Wa biha nikayat al-adu wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi salata fi ghazwati dhati ar-riqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ini di perang Dhati ar-Riqa. Baik, Dhati ar-Riqa ya. Baik, karena para sahabat membalut kaki-kaki mereka karena pada luka dalam perjalanan. Wa sifatu kama rawaha Sahal anna ta'ifatan saffat ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatan wijaha al-adu. Bahwa sekelompok salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok lagi menghadap musuh. Fa shalla billati ma'ahu rak'ah. Maka salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kelompok yang bersama dengan beliau satu rakaat. Summa sabata qa'ima. Kemudian tetap beliau melakukan tetap berdiri. Satu rakaat. Wa tammu, dan kelompok yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah satu rakaat kemudian salam. Barakallahu fikum. Kemudian ke belakang atau menjaga musuh. Kemudian kelompok yang kedua yang belum salat tadi masuk mengikuti Rasulullah semacam orang masbuk. Paham barakallahu fikum. Semacam orang masbuk. Wa tamu li anfusihim thumma sarafu wa safu jahal adu. Wa ja'at al-ukhra fa shalla bihim ar-rak'ah allati baqiyat li salat min salati thumma sabata jalisan wa tamu li anfusihim thumma sallama bihim. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu untuk kloter yang kedua, kelompok yang kedua ini setelah para sahabat menambah satu rakaat, beliau tetap bapak duduk tasyahud menanti selesainya mereka, kemudian Rasulullah salam dan semuanya pun salam. Ini yang paling masyhur dari tata cara kaidiyah pelaksanaan salat. Ila di sana ada beberapa kaidiyah lainnya, wallahu a'lam. Baik. Sampai sekarang boleh kita melakukan salat khauf kalau memang kondisinya baik. Barakallahu fikum, mengkhawatirkan. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.